Tapi si Samuel baik betul-betul. Tapi anaknya juga payah. Bengkok juga. Sampai orang-orang Israel tidak mau anaknya Samuel. Kami tidak mau. Samuel sedih. Batinku bergolak. Doaku hanya satu, Tuhan layakkan aku mati. Tapi anakku tahu cintaku. Anakku tahu pengabdianku. Itu doa saya. Karena jujur saya tidak bisa membayangkan ketika anakku jadi aib. Saya enggak berani pikirkan kayak apa. Walaupun mungkin bukan salahku secara teoritis, tapi aku tetap bersalah karena aku ada di situ. Tidak mudah ya. Padahal kita enggak bisa set anak kita itu kayak ngeset channel radio, mau gelombang berapa, mau pindah berapa. Kita enggak bisa atur volumenya, mau pergi berapa, rendah berapa. Berapa sulitnya pergumulan hidup. Susah hidup tidak sederhana. Tetapi pengalaman hidup menceritakan kepada kita betapa baiknya Tuhan itu, bukan? Saudara, ini memang prinsip yang perlu kita pikirkan. Bagaimana menumbuh kembangkan dalam hidup pengabdian pelayanan yang harus kita lakukan. Tuhan akan cukupkan kita, percayalah. Tiap akhir tahun kami punya kesempatan liburan, tiap akhir tahun saya tersenyum. Selalu Tuhan punya 1001 cara. Ya, ada beberapa teman aja sana, aja sini, aja sini. Tanggalnya enggak pas. Kita enggak bisa pergi. Saudara-saudara. Kemudian ada orang kirim saya. Ya, uang untuk bikin saya bisa jadi liburan. Saya tahulah maksudnya kemana. Supaya saya pergi liburan. Ya, thanks. Saya bilang istrinya kita pergi. Ya. Anak saya bisa enggak ngerti? Bisa, mereka pikir saya banyak uang kan. Tapi bisa ngerti? Bisa, karena saya akan ajar mereka. Bukan bapaknya banyak uang. Tapi Tuhan baik pada keluarganya. Lalu kalau uang itu udah habis, ya urusan besok lagi. Kenapa pusing? Emang apa urusan? Lakukan bagian Tuhan. Enggak usah ajari Tuhan melakukan apa yang mesti dilakukan. Dia amat sangat tahu. Yang kita pikir baik buat kita, belum tentu baik. Karena itulah kita berjalan dalam hari-hari kita. Mengiringi Tuhan kita seperti apa yang Tuhan mau. Aku selalu akan berteriak kepadamu, saudaraku. Jemaatku, ini hidupku, dan aku akan berkata, bagaimana hari-hariku kujalani dalam kasih-Nya. Jangan hinakan dirimu, jangan rendahkan dirimu, tapi jangan lupa tanggung jawabmu. Tuhan akan menolong kita. Tidak mudah hidup ini, tidak selalu seperti yang kita mau. Ada pasang surut, ada pergumulan, ada persoalan, tapi akan membentuk kita makin menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarkan diri kita, pikiran kita disucikan oleh Tuhan yang hidup itu. Dan biarkan kita bergumul di situ. Jalani jalanmu, hari-harimu. Pasti itu indah. Jumat kita habis kebaktian. Di Salemba, ada yang sakit. Dan saya memang gak punya waktu lagi untuk atur-atur. Ya sudah, kalau memang bisa malam-malam. Habis dari situ kita ya, malam masuk rumah sakit. Sudah selesai berdoa, kita pulang. Pulang saya bukan langsung tidur, karena besok saya mesti ngajar ABC. Prepare lagi bahan dulu, siapin. Sedikit fresh, refresh, habis waktu sudah. Tidurlah jam 2:30, 3. Sesudah tidur ya mesti ngajar ABC. Ngajarlah ABC. Saya pikir nanti siang saya istirahat dulu. Tapi tidak bisa, karena jadwal rupanya sudah penuh. Ya sudah. Ya. Lalu malamnya kita mesti ada lagi acara Natal untuk presentasi Mika. Saya sudah diminta untuk aturin. Ya mesti dampingi Yunus atur persiapan. Atur ini, atur. Ternyata kantor mestinya kan kita ada persekutuan awal bulan pengurus. Lupa diinformasi. Karena ingatnya ini tanggal raker begitu ya. jadi miss. Gara-gara miss yang enggak ada, tapi saya memang sudah di sana, jadi saya juga bisa ngedampingi kontrol video klip ini bikinnya. Sudah, jalan terus. Hanya saya di gereja terus, dari situ berangkat terus pergi, kita berpresentasi dan thanks God. Ya. Itu menjadi hal yang indah. Capek? Capek. Sudah jam 10, saudara. Tapi ada teman baik juga. Mitra Mika. Anaknya merit. Atuh, mateng. Pas teman saya ada satu juga, rupanya anaknya kenal sama anaknya. Jadi, oh mau kesana. Udah kita pergi deh. Ditelepon-teleponan. Udah after party, Pak. Anaknya bilang. Berarti kan belum bubar. Orang udah bubar. Tapi anak-anak itu kan pasti dance. Orang tua masih di sini, kan. Ya sudah kita pulang. Pergi langsung sana. Sampai sana 10:30 kali ya. Terus selesai ngobrol-ngobrol. Ngobrol terus. Terus ya, saya keingetannya saya sambil lalu. Lo orang thank you. Lo katanya mau cari mobil ya. Mobil yang mana, Pak? Yang bus yang kemarin kalian kasih dulu, karena mereka yang kasih bus. Oh ya gimana, Pak? Woy, udah tua lo. Oh, ganti dong, Pak. Memang mau diganti. Udah, pantar saya beresin. Ya. Jadi, saya pikir-pikir, thanks God gitu ya. Saya hadir malam, ya, mobil makin dipercepat. Kalau saya tidak hadir, saya tidak ada punya hubungan teman. Tapi badanku kalau aku ikutin, aku mending pulang. Karena besok pagi mesti tugas. Hanya ketemu sana, ketemu sini. Pulang pesta kawin hampir jam 12 kali ya. Baru kita cukup-cukup. Kita duluan dah. Udah terlalu teler nih. Karena mesti sampai rumah. Tidur lagi jam 2. Bangun lagi pagi. Karena jam 6 sudah harus bangun kan. Siap-siap untuk berangkat lagi. Susah. 2 hari berturut-turut jadi kurang. Senin, udah syuting lagi seharian nanti. Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir ya, kalau dalam ukuran pengusaha, konglomerat aku ini ya. Kok kerja kayak gila-gilaan, dartur-dartur. Bukan mau gue, tapi ini memang harus ini. Kadang jadi susah sendiri, mana yang gak harus tuh, gak tahu lagi. Semua naik menjadi skala prioritas tinggi. Kadang-kadang saya pikir, udahlah aku mesti ubur-uburan, supaya matiku banyak warisannya. Apa warisanmu matimu? Ya khotbahku. Mau apa lagi? Pengajaranku. Itu warisanku. Ya ku bikin, ku ketik. Ku rekam. Syuting. Bikin semua, simpan. Aku tidak mau matiku sia-sia. Karena itu kejarlah. Berbahagialah Musa. Hidupnya seperti digonjang-ganjing Tuhan. Diobok-obok. 40 tahun enak di istana. Maksudnya menjalankan perintah Tuhan. Membela bangsanya. Tapi bangsa yang dibela bikin dia apa? Celaka. Jadi buronan. Pangeran muda. Jadi gembala. Domba. Apa yang tak gila ini? Tapi saya kagum. Musa tidak sakit jiwa. Mestinya secara teoritis sudah gak bisa. Pangeran muda jadi gembala domba. Edan. Hatinya sakit setengah mati. Dianati oleh bangsa sendiri. Tapi kalau saya pikir-pikir, kalau orang luar sana, entah apapun namanya tukang kacau gereja itu, mau dibacoknya kita, mau digebukinnya kita, terhormat batin kita. Sakitnya itu tidak seberapa. Cuma sakit nunggu luka sembuh aja. Tapi kalau orang dekat kita yang menusuk kita, memang sakitnya luar biasa. Itu menyedihkan. Membuat kita sampai ke sum-sum-sum rasanya ya. Tetapi disitulah pergumulan kehidupan. Musa mengalami itu. Ditusuk oleh saudara sendiri. Yusuf mengalami itu. Dibuang oleh saudara sendiri. Tapi tahu kakak Yesus? Siapa yang menjual dia? Muridnya sendiri. Siapa yang menyangkal dia? Muridnya sendiri. Siapa yang menjual itu? Siapa yang menyangkal itu? Salah satu dari kita. Dan mungkin kita semua. Terlibat di sana. Oleh karena itu apa yang dikerjakan Musa menjadi pergumulan serius. Dilayaninya Tuhan dan dijaganya hidupnya sampai akhir hayatnya. Tahukah engkau kesucian Tuhan? Satu kalinya si Musa disuruh ngomong sama batu itu saking jengkel sama orang Israel dipukulnya batu itu. Melebihi ketetapan yang Tuhan suruh. Akibatnya apa? Musa, kau tidak sampai ke tanah Kanaan. Kau melanggar kekudusanku. Aduh, saya kalau baca PL itu ya. Aduh Tuhan, kalau aku ikut si Musa habis kebakar sudah. Mana lulus ini? Pantes kan si Musa begitu.